Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan dari pelajaran kita dari kitab Tauhid bab firman Allah subhanahu wa ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah, hanya kepada Allah saja bertawakallah kalian jikalau kalian itu adalah orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan tentang hakikat takwa, yaitu penyandaran diri penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi as-siqah, disertai dengan keyakinan dan kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan secara syariat. Bahwasanya tawakal kepada Allah, tawakul harus terpenuhi dua perkara ini. Al-i'timadu 'alallah, penyandaran penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diiringi dengan apa? Fi'lil asbab. Melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan di dalam syariat kita. Qala, kita bacakan kalamnya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Qala munasabatul bab li Kitab Tauhid. Apa yang menjadi kaitan dari bab ini dengan kitab Tauhid? Apa hubungannya bab tawakal dengan tema umum dari kitab ini, yaitu tentang Tauhid? Qala hafizahullah, aradal musannifu bihadal babi bayana anna tawakkula fariidhatun yajibu ikhlasuhu lillahi li'annahu min afdalil ibadah wa a'la maqamati tauhid. Al-Musannif, penulis yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, menginginkan dari bab ini penjelasan bahwasanya tawakal adalah merupakan kewajiban, kewajiban yang harus kita ikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya tawakal itu merupakan atau termasuk dari ibadah yang sangat mulia dan termasuk kedudukan tauhid yang paling tinggi. Ya. Semakin sempurna tauhid seseorang, semakin kuat tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin sempurna tawakal seseorang menunjukkan bahwasannya seorang itu betul-betul telah mentahqiq tauhid dan menyempurnakannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, tentang 70 ribu orang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, 70 ribu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Apa yang menjadi sifat-sifat mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah dan tidak diminta, tidak meminta untuk dikei, pengobatan dengan besi panas. Tidak bertatayur. Ya, kita juga sudah lewat bab tatayur. Ya. Tasaum. Ya, dia mengandalkan nasibnya kepada burung atau undian atau yang enggak jelas. Ya, kalau lihat ya kucing hitam dianggap sial, enggak jadi melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Hari-hari tertentu dianggap sial, enggak mau melakukan aktivitas di hari tersebut. Ya. Kemudian terangkum dalam sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka benar-benar bertawakal kepada Rabb mereka. Ya. Orang-orang yang bertatayur, mereka enggak tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena urusan mereka diserahkan bukan kepada Allah tapi kepada entah itu ya primbon, entah itu apa, ya. hal-hal yang beredar di masyarakat yang tidak jelas, takhayul dan lain sebagainya. Mereka yang meminta dikai atau meminta untuk dirukyah bukan berarti tidak boleh, ya, tetapi berkurang nilai tawakalnya kepada Allah, ya, sehingga kedudukan mereka betul-betul bertawakal kepada Rabb mereka ini menunjukkan kedudukan yang tinggi, menunjukkan bahwasannya mereka telah mentahqiq tauhid. Karena itu Al-Musannif rahimahullah memasukkan hadis tersebut dalam bab apa? Man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab wal adab. Barang siapa yang mentahqiq, betul-betul merealisasikan dan menyempurnakan tauhid, ya, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa adab. Ya, karena itu kita betul-betul harus memahami apa itu tawakal. Dan di sini di dalam bab ini, bab yang khusus membahas tentang tawakal ini, Al-Mu'allif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan 4 ayat. Ayat yang pertama yang sekaligus menjadi judul bab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah saja maka bertawakallah kalian kalau kalian itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi ay la 'ala ghairihi. Ini kalamnya Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Wa 'alallahi ay la 'ala ghairihi. Tidak kepada selain Allah. Ya, karena ya, harusnya, bukan harusnya ya, kalau jar dan majrur itu dia setelah fi'il fatawakkalu 'alallah, ketika dikedepankan sebagaimana dalam ayat ini menunjukkan pembatasan hanya kepada Allah saja. Bertawakkallah kalian hanya kepada siapa? Kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ya, fatawakkalu ay i'tamidu 'alaihi wa fawwidu umurakum ilaihi. Sandarkan diri kalian kepadanya dan pasrahkan urusan-urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-makna al-ijmali lil ayah. Makna global dari ayat ini. Qala hafizahullah yadhkuru ta'ala anna Musa alaihi salam amara qaumahu an yadkhulul arda al-muqaddasah allati katabahallahu lahum wa la yartaddu ala adbarihim khaufan minal jabbariyin atau jabbarin. Ya, maka kita akan melihat tentang ayat-ayat atau ayat-ayat berkaitan dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-21. Kita mulai dari ayat yang ke-21. Qala ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an amallahu alaihima udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian kepada al-ardul muqaddasa, ya, tanah yang telah disucikan, yaitu Baitul Maqdis dan sekitarnya, yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Jangan kalian kembali ke belakang sehingga kalian menjadi orang-orang yang rugi. Apa jawab kaumnya Musa ketika itu? Mereka berkata, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Ya, di situ terdapat kaum yang jabbarin, yang kuat dan kejam. Ya, takut mereka. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk ke dalamnya sampai mereka keluar. Ya, al-jabbarun disebutkan dalam tafsir At-Tabari al-kan'aniyun mereka ini. Ya, sampai mereka keluar dari Baitul Maqdis dan sekitarnya. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar dari situ, barulah kami masuk ke dalam ke negeri tersebut. Qala rajulan, kemudian berkata, ada dua orang yang berkata. Ya, disebutkan jadi dalam tafsirnya dua orang ini adalah Yusha bin Nun dan satu lagi yang kalau ma'ruf Yusha bin Nun, ya. Khalid bin Yafina, disebutkan di sini Khalid bin Yafina, ya, di tafsir At-Tabari. Ya, mereka berdua minal ladina yakhafuna, adalah termasuk orang-orang yang takut, yaitu orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kenikmatan kepada keduanya, ya, bitaufiq wal ismah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kalimat al-haq. Apa kata mereka, yaitu Yusha bin Nun sebagaimana disebutkan tafsir Tabari dan Khalid bin Yafina tadi, udkhulu alaihimul bab, ya, udkhulu alaihimul bab, masuk saja kalian dalam pintu tersebut, jangan usah takut, ya. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, kalau kalian masuk niscaya kalian akan menang, janji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka adalah orang-orang yang kejam, orang-orang yang kuat, tapi itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya pada Allah lah kalian. Bertawakallah kalian kalau kalian itu benar-benar orang yang beriman. Ini kisahnya. Karena itu kata Syekh Hafidzahullah, makna global dari ayat ini, yadzkur ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Musa alaihi salam amara qaumahu an yadkhulul ardal muqaddasah allati katabaha Allahu lahum, ya, agar mereka kaumnya tersebut masuk ke dalam al ardul muqaddasah, Baitul Maqdis dan sekitarnya, Palestina dan sekitarnya, yang telah dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Sudah janji, ini janji dari Allah untuk mereka. Hanya ketika itu ada jabbarin, ya, jabarin, yang asidda akuya, mereka kejam dan kuat, ya. Secara fisik mereka kuat, secara postur dikatakan mereka itu besar. Tetapi itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang memisahkan mereka dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Tinggal masuk saja ke dalam. Fa in dakhaltum, ya. Fa in dakhaltum fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk, niscaya kalian akan menang. Tinggal yakin, percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala yarqatu ala adbarihim khaufan min aljabbari. Jangan sampai mereka justru, ya, balik ke belakang, mundur, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang rugi karena takut terhadap jabbarin tersebut. Bal yamdu kidaman la ya la yuhabunahum wala yakhsawnahum mutawakkilina ala Allah fi hazimatihim musaddiqina bi sihhati wa'dihi lahum in kanu mu'minin. Ya, bahkan mereka seharusnya terus maju, tidak khawatir dan tidak takut pada mereka, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi jelaskan, ya, bahwasanya itu sudah dipersiapkan untuk mereka. Ya. Nah, itu harusnya orang bertawakal itu demikian. Yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi ini bersama Nabiullah Musa alaihi salam. Diingatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, Yusa bin Nun dan tadi Khalid bin Yafin. Yusa bin Nun kita tahu. Ya, beliau juga akhirnya menjadi seorang nabi. Ya, menjadi seorang nabi Yusa bin Nun. Ya, alaihi salam. Ini ayat ini tentang itu asalnya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah saja maka bertawakallah kalian in kuntum mu'minin. Ada syaratnya. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala ma yustafadu minal ayat. Apa faedah yang bisa diambil dari ayat ini? Al-ula wujubu tawakkuli 'alallahi wahdahu subhanahu. Wa anna sarfa tawakkuli li ghairillahi syirkun li'annahu ibadah. Wajibnya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya memalingkan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Kenapa demikian? Karena tawakal ini adalah ibadah, bahkan di antara ibadah yang paling mulia. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna tawakkula 'ala Allah, faedah yang kedua, syartun fi sihhatil iman, adalah syarat, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala syarat akan benarnya keimanan seseorang, sahnya keimanan seseorang. Yantafil imanu indantifaihi, ya, dan keimanan itu ternafikan, hilang ketika hilang tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Syekh Muzaimin rahimahullah taala, wa hadhihi al-ayatu taqtadi intifa'a kamalil iman bintifa'i tawakkul 'ala Allah illa in hasala imadun kulliyun 'ala ghairillah fa huwa syirkun akbar yantafilahul imanu kulluhu. ayat ini ya, tatkadi intifa kamalil iman, menunjukkan bahwasanya kesempurnaan iman itu akan hilang. Sesuai dengan apa? Hilangnya tawakal seseorang kepada Allah. Ya. Berkurang keimanan seseorang seiring dengan berkurangnya tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada titik ila in hasala imadun kulliyun ala ghairillah. Ya, dia betul-betul bersandarnya secara keseluruhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahuwa syirkun akbar yantafi lahu al-imanu kulluh. Maka itu adalah syirik akbar, ya, hilang seluruh keimanannya. Ya, kalau sudah sama sekali tidak ada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, kita masuk pada ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang ketika disebutkan Allah wajilat qulubuhum, bergetarlah, takutlah hati-hati mereka. Bergetar hati-hati mereka karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadadhum iman. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadadhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ini syahid dari ayat ini. Ayat berkaitan dengan bab. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah, wajilat qulubuhum khafat min Allah. Makna wajilat qulubuhum yaitu khafat. Ya, mereka takut, hati-hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim la 'ala ghairihi. Kepada Rabb mereka dan tidak kepada selainnya. Ya tawakkalun yuwafidun yufawwiduna ilaihi umurahum wala yakhshawna wala yarjuna illa iya. Mereka pasrahkan urusan mereka kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak takut serta tidak mengharapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ma'na al-ijmali lil ayah. Mana ayat secara global? Yasifullahu jalla wa ala al-mu'minina haqqal imani bi thalathi sifatin 'azimatin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang betul-betul beriman dengan tiga sifat yang mulia, sifat yang agung. Hiya, yang pertama, al-khawfu minhu inda zikrihi. Sifat yang pertama adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah itu disebutkan. Fayaf'aluna awamirahu wa yatrukuna zawajirahu. Ya, sehingga mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Al-khawf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena pengagungan kepada Allah. Karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama, dikarenakan keilmuan mereka akan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu mereka, semakin mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innamal ilmu al khasyah, ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat mereka orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ziyadatu imanihim inda sima'i tilawati kalamihi, bertambahnya keimanan mereka ketika mendengar bacaan dari kalamullah, ketika dibacakan kalamullah, Al-Qur'an itu dibacakan kepadanya. Ya. Coba sekarang ini Al-Qur'an yang dibacakan oleh orang lain, dia mendengar bertambah keimanannya. Bagaimana kalau dia sendiri yang membacanya? Orang lain yang membacakan saja dia bisa bertambah keimanannya. Kemudian kita lihat diri-diri kita. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, bertambah tidak keimanan kita? Ya, harusnya bertambah karena itu ibadah. Tetapi seberapa besar pertambahannya? Ya. Bagaimana kita mau bertambah keimanan kita kalau kita tidak memahami ayat-ayat yang kita baca? Masyaallah alhamdulillah. Ya. Tapi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman, bertambah keimanan mereka. Kapan? Ketika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang ketiga yang dimiliki oleh orang yang betul-betul beriman, mereka betul-betul bertawakal kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafwidul umuri ilaihi wal i'timadu alaihi wahdahu. Ya, syahidnya di sini. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka betul-betul menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala munasabatul ayah lil bab. Hubungan antara ayat ini dengan bab. Apa kaitan antara ayat ini dengan bab? Apa syahidnya? Apa poinnya? Annaha tadullu ala anna tawakkula ala Allahi wahdah min sifatil mu'minin. Ya. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya at-tawakkul 'ala Allah, tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah di antara sifat-sifat orang yang beriman. Ya, sebagai penegas dari ayat sebelumnya. Ya. Wa 'alaihi fatawakkalu, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, semakin kuat keimanan seseorang, semakin sempurna tauhid seseorang. Ya, ketika seseorang itu bertauhid, betul-betul bertauhid kepada Allah, artinya apa? Dia betul-betul menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada selain Allah, tidak kepada makhluk. Ya. Semakin sempurna tauhid seseorang, semakin merdeka hatinya dari perbudakan kepada makhluk. Ya. Karena apa? Karena dia tidak ya, tidak bergantung lagi kepada makhluk. Ketergantungannya, keterkaitan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ma yustafadu minal ayat. Faedah dari ayat ini. Al-ula masyru'iyatu tawakkuli 'alallahi wa annahu min sifatil mu'minin. Disyariatkannya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya tawakal adalah di antara sifat-sifat orang yang beriman. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Asaniya annal imana yazidu wa yanqus. Fayazidu bita'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Bahwasanya keimanan itu bertambah, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ya, dan ini di antara akidahnya ahli sunnah wal jamaah terhadap perkara iman. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan mereka. Ya. Kalau bisa, kalau iman itu bisa bertambah, demikian juga bisa berkurang. Kenapa di dalam ayat ini keimanan mereka bertambah? Dikarenakan mereka mendengar kalamullah. Mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang mana itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan itu bertambah. Bertambah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa merasakannya ketika kita ya sedang semangat-semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertambah keimanan kita. Ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika kita ya berjamaah, sholat berjamaah. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terasa ya turun kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa yazidu bi taati wa yanqusu bil ma'siyah. Maka iman itu bertambah dengan sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan sebab kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsu annal imana billahi yastad'i tawakkula 'alaihi wahdahu. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana telah kita sebutkan. Ar-rabi'ah anna min sifatil mu'minin. Al-khusyu'a wa dhulla lillahi ta'ala. Di antara sifat orang-orang yang beriman ya adalah khusyuknya dia dan tunduknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan ayat tadi, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika Allah itu disebutkan, orang-orang beriman, ketika Allah itu disebutkan, wajilat qulubuhum, takut. Ya, mereka takut dikarenakan pengagungan dan ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini dari pelajaran kita Kitabut Tauhid tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. memasrahkan urusan-urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya. Naqtabilahu subhanahu wa bihamdik. Syahadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.